Apakah benar Abu Sulaiman Ad-Dawrani ulama ahli sunnah? Ya, Abu Sulaiman Ad-Dawrani dari para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala yang terkenal ucapan-ucapannya di pembahasan zuhud, pembahasan ibadah, ya, dan banyak dipakai di kalangan orang-orang sufi kalimatnya. Tapi beliau sendiri punya kalimat-kalimat yang agung yang tidak diterima oleh orang-orang sufi. Ya. Di antaranya beliau mengembalikan segala sesuatu itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang milisi Al-Quran dan Sunnah ditolak. Jadi itu menjadi ukur, tolak ukur. Sedangkan tasawuf tidak seperti itu. Yang menjadi ukuran mereka adalah pendapat syekhnya, perasaan mereka, dauknya, al-wujdan, dan seterusnya dari bahasa-bahasa yang dipakai di kalangan orang-orang tasawuf.